Ayatnya cari sendiri. Dia juga ada lupa. Allah berfirman, Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang telah menjadikan semua makhluknya berpasang-pasangan. Semua yang ada di muka bumi ini, makhluk Allah pasangannya ada. Ternyata kawin juga. Siapa aja yang ada pasangannya, kawin juga. Mimma tumbitul ard, pertama dari tumbuh-tumbuhan. Ternyata tumbuh-tumbuhan ada pasangannya juga, kawin juga. Maka jangan heran kalau kita lihat dan dengar ada kedondong laki, ada pun kedondong perempuan. Ada puninjo laki, ada puninjo perempuan. Biasanya puninjo laki, yang kuntilanak ada banyak. Jadi semua berpasang-pasangan tuh, kawin juga. Terus siapa lagi? Wamin anfusihim, dari jenis diri kita sendiri. Manusia diciptain laki-laki dan perempuan. Perempuan pasangannya laki, laki pasangannya perempuan. Kalau laki mulu, kata wadon, habis ketemong pisang. Kalau puan mulu kagak ada lanangnya, itu yang puan ngosek aja di kasur. Jadi semuanya ada pasang-pasangan. Ini lagi pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Sangat bodoh dan seperti orang gila kalau ada orang laki demen laki. Sekarang terjadi, Pak. Jadi kalau laki pasangannya laki, ini orang lebih-lebih dari binatang, Pak. Itu rombongan LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Laki pasangannya laki, laki demen sama laki, perempuan demen sama perempuan. Baut, diadu sama baut. Itu kalau nyamuk. Jadi orang sekarang tuh kalah sama binatang. Ayam aja tahu, Pak, mana ayam laki, mana ayam wadon. Dari dulu sampai sekarang ayam jago gak pernah kawin ayam jago. Itu ayam yang dagingnya halal, ada binatang yang haram dagingnya, anjing, babi. Anjing aja tahu, Pak. Seanjing-anjingnya anjing. Kalau anjing lanang tahu anjing wadon. Makanya begitu besar dan indahnya Islam mengajarkan laki-laki pasangannya perempuan. Inilah terjadi pernikahan karena dua, ada rasa cinta dan sayang. Cinta dan sayang itu tumbuh pada diri kita masing-masing. Dua insan yang diberikan oleh Allah, dijadikan manusia, perasaannya masing-masing ada. Makanya kalau bicara perasaan, malam ini juga sebenarnya perasaan. Sebab dulu almarhum wal maghfulah Ki Haji Muhtar Tabroni pernah bilang sama anak beliau yang bernama almarhum wal maghfulah Ki Haji Aminuddin Muhtar. Apa kata beliau? Min, kalau ngaji fikih ada kitabnya, ngaji hadis ada kitabnya, ngaji tafsir ada kitabnya, semua ada kitabnya. Cuma satu ngaji yang ada kitabnya. Ngaji apa? Ngaji perasaan. Makanya sih perasaan batin di tengah malam begini masih ngomong aja, nggak perlu lama-lama. Udah pernah tahu duduknya dia udah kagak datang. Maka bicara perasaan, laki-laki dikasih rasa cinta dengan perempuan, perempuan rasa cintanya ada dengan laki-laki. Mula-mula dari pandangan mata, dari mata turun ke hati, timbul rasa cinta dan sayang, nyut-nyutan di dalam dada. Rasanya pengen selalu berjumpa, sehari gak ketemu, laksana seminggu. Seminggu gak ketemu, laksana sebulan. Gak ketemu sebulan, pingsan. Tidur serba salah, selalu terbayang si doi. Tidur miring, salah, tengkorak salah. Kenapa kebayang terus wajahnya dia? Ini rasa cinta dan sayang. Ya, jangan di sini berarti. Cinta dan sayang ada pada dirinya, dijadikan satu. maka pertemuan antara laki-laki dan perempuan Islam mengajarkan kalau sudah terjadi cinta dan sayang, disinilah pertama awal untuk khitbah, melamar meminang. Kalau sudah melamar meminang, maka Islam ngajarin harus ada pintu, melalui pintu pernikahan. Maka pernikahan terjadi rasa cinta dan sayang. Cinta dan sayang ini jangan sampai pudar. Kadang waktu pacaran doang cinta-cintaan. Luar biasa. Kondangan bareng sama pacar. Jalan gandengan tangan mesra, pakai baju samaan. Jalannya becek sampai kolokan ngomong. Hati-hati ayam beb, jalan ecek. Lagi pacaran, kentut ditahan depan pacar. Kalau udah jadi laki gini depan laki, prakret, pantat, gak ada yang selnya. Ini kan udah berubah bang cinta sayangnya. Waktu nganten baru doang duduk di taman hidup, makan yang suap-suapan, mesra. Udah punya anak tiga, laki sakit, pengen banget suapin. Ngetuk tuh gini, makan-makan kagak-kagak lupa, mampus. Jangan sampai dia mengadep punya gini begini. Maka cinta dan sayang jangan sampai pudar. Kadang-kadang kondangan udah punya 2-3 bini yang dari kondang. Bang, berangkat apa dari kondangnya? Bareng berangkat dewek. Mau aku bisa lo. Ini dikata gitu. Ulang laporan bang, tadi saya kepleset kondangan. Mata lo kotak kali. Gua agak pake niat jalanan. Udah berubah kita. Nah cinta dan sayang ini harus ada terus. Kenapa orang pernikahan terjadi itu? Oh, pengantin baru masa-masa bulan baru enak, sebulan, dua bulan, tiga bulan masih in the hoy, masih mesra-mesraan, sayang-sayangan. Ntar kalau pernikahan setahun, dua tahun, di situ ada kelihatan piring yang beradu, baru kelihatan ada gelas yang beradu. Kenapa? Kelihatan aslinya suami, kelihatan aslinya istri. Dasari itu rumah tangga dengan apa? Nilai agama. Perbanyak ibadah, lakinya doyan ngaji, wadon juga gini doyan ngaji. Kenapa? Karena sumbernya ada semua pada agama. Islam mengajarkan agama yang universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup rumah tangga, bernegara, berbangsa, berpolitik, diatur semua dalam Islam. Hal-hal yang kecil aja dalam Islam, ketinggian kalau kita ngomongin politik lah. Di rumah aja tuh agama, ajaran yang sering kita lupain. Masuk kamar mandi, doanya ada. Keluar kamar mandi, ada doanya. Adab, akhlaknya dalam Islam diajarkan. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Makan, keluar makan, ada doanya. Tidur sama laki, sama bini, ada doanya. Cuman jarang keburu-buru baca. Ada bang. Untuk buru-buru gak? Udah gelang mata udah bumi. Semua adab, akhlaknya diajarin. Makan, kelar makan, doanya ada. Nih,